Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi subhanahu nashkuruhu wa numajjiduhu wa huwa rabbul arshil azim. Salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, pendengar RRI yang kami muliakan, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas Surah Al-An'am ayat yang ke-36. Ya, permasalahan yang dibahas adalah mengenai hidayah dan kemampuan manusia untuk mengimplementasikan hidayah Allah dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Kata-kata yastajibu bermakna mematuhi, yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, ada perbedaan antara istijabah dengan ijabah. Kata istijabah adalah orang-orang yang menjawab dan memenuhi apa yang diminta, sedangkan ijabah adalah jawaban dari orang yang diminta, walaupun itu dalam bentuk penolakan. Bahkan terkadang jawaban dan penerimaan itu bertolak belakang dengan apa yang diminta. Allah mengatakan innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi suruhan Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan melalui pendengaran telinga dan hati yang membenarkannya. Kita perlu membedakan antara menerima apa yang didengar dengan reaksi manusia terhadap apa yang didengar, kemudian meletakkannya pada posisi masing-masing. Nah, pendengar yang berbahagia, maka bercerita tentang kemampuan manusia untuk menganalisa itu melalui dari tiga pintu, sebagaimana Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fu'ada. Allah menjadikan, ya, dalam surah As-Sajdah Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, kemudian Allah menjadikan bagi kamu penglihatan, dan juga wal fu'ad, analisa, hati yang hidup, pemikiran. Nah, tiga-tiganya ini adalah sebagai alat untuk menerima hidayah. Yang pertama menerima hidayah adalah as-sam'ah, pendengaran, kuping. Maka azan itu dikumandangkan agar pendengaran manusia tertuju kepada panggilan yang sangat suci itu, panggilan Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar panggilan tadi diijabah, direspon positif, agar dia berangkat dan pergi menuju rumah Allah untuk mengabdikan diri kepadanya. Nah, demikian juga ketika kita akan mengajar seseorang atau kita mendapat pelajaran dari seseorang, yang pertama kita gunakan dari alat rekam tubuh kita adalah pendengaran. Maka ketika kita ingin mengelola bagaimana sebenarnya agar fungsi-fungsi dari ciptaan Allah pada tubuh kita ini mendapatkan posisi yang baik, yaitu kita gunakanlah dia untuk tujuan-tujuan yang mulia, untuk mendengarkan kalam ilahi, mendengarkan nilai-nilai tauhid. Sebaliknya, orang-orang yang mau mendengar, yang mendapat hidayah tadi, sebaliknya wal mauta, orang-orang yang mati hatinya, mati pendengarannya, ya ba'asuhumullah, akan Allah bangkitkan mereka juga pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mati hatinya ini adalah orang-orang yang menolak hidayah Allah tadi. Jadi yang membuat Nabi menjadi susah pada ayat yang lain yang dijelaskan sebelumnya. Namun mereka juga tidak bisa kembali kepada siapa-siapa. Summa ilaihi yurja'un. Kemudian mereka kembali kepada Allah. Jadi sangat indah sekali ketika kita mengikuti alur berpikir Allah, alur tata cara kerja Allah, yaitu memfungsikan bagian dari tubuh kita untuk mendapatkan kemuliaan. Bukankah kita ini dari daging, darah, tulang, kulit? Sebenarnya kalau secara materi kita ini tidak terlalu berharga gitu dari segi apa yang diciptakan Allah pada garis-garis tubuh kita. Tetapi ketika Allah berikan pada kita kemampuan akal untuk mencerna, kemampuan hati untuk menerima hidayah, dan juga kemampuan pendengaran untuk menganalisa, mata, penciuman, itu semua adalah merupakan kemuliaan demi kemuliaan yang memang seharusnya adalah merupakan pintu dari hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Bersama kita udah ada Ustaz Fajrul ini. Silakan Ustaz atau Ustaz Safiar mungkin yang mungkin mendahului. Para pendengar RRI rahimakumullah di mana saja berada, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya orang-orang kafir itu atau orang-orang yang tidak menginginkan kepada Islam, mereka itu meminta dari sesuatu yang keluar dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi di sini pentakitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dalam surah Al-An'am ayat 36 ini Allah berfirman, innama yastajibul ladina yasmaun, hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang yang terkunci hatinya, sami'na wa ata'na, kami mendengar kan tetapi kami tidak patuh kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karenanya, dalam kehidupan kita ini harus kita gunakan pendengaran kita, iya, sehingga apa? Selalu hidup hati kita ini. Betul. Kadang banyak orang mendengar tapi hatinya mati, mati, terkunci. Allah. Bacakan ayat-ayat Allah belum lagi terketuk. Betul. Banyak lagi ustaz di sana sering ceramah, masih belum ada lagi perubahan dalam, betul, satu lingkungan. Yang kita khawatirkan adalah apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Iya, betul. Nah, ini mungkin satu tambahan dari kami. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Fajrul. Iya. Dari ayat 36 ini dari surah Al-An'am, ini di secara garis besarnya Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dibahasakan dalam Al-Quran ini adalah yastajibun, artinya orang-orang yang mematuhi, dan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan adalah dalam Al-Quran ini alladzina yasmaun. Alladzina yasmaun adalah orang-orang yang memenuhi atau mendengarkan seruan Allah. Artinya di sini bukan berarti mereka itu, kuping mereka itu tidak berguna atau bermanfaat, tapi Allah jelaskan di sini adalah untuk mengingatkan. Bisa saja orang yang sempurna pendengarannya juga tidak mau mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran ataupun apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang pun sudah menjadi sebuah kebenaran masih dipertentangkan dan na'udzubillah menjadi diragukan sesuatu tersebut. Karena seperti contohnya adalah hadis-hadis Rasulullah. Banyak orang-orang, khususnya orang-orang barat ataupun orang-orang yang sengaja untuk menyelewengkan ajaran tersebut, selalu mereka memberikan sebuah celah agar menjadikan ragu terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka itu, kuping mereka itu atau pendengaran mereka itu dapat jelas sempurna menggunakannya, tapi itulah dia, tidak mematuhi atau memanggil seruan apa yang datang dari Rasulullah ataupun apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini lawan kata yasmaun adalah wal mauta langsung, bukan dituliskan di sini la yasmaun, iya, tapi dianggap seperti orang-orang yang sudah mati. Sudah mati, tak berguna lagi. Tak berguna lagi. Dalam arti kata wujud mereka hidup di dunia ini layaknya seperti orang yang sudah berada di alam kubur. Alam kubur. Itulah yang menyebabkan terjadinya bencana demi bencana, maka pada hari akhirat nanti Allah sudah berjanji mereka itu akan kembali kepadaku. Maka kalau kita sudah yakin bahwasanya semua umat manusia ini akan kembali kepadanya, maka kita harus yakin betul percaya. Saya melihat Ustaz, iya, kasus film fitnah ini adalah merupakan bagian dari gambaran Allah. Wal mauta, mati hati si Gert Wilders itu. Kenapa? Sebab dengan begitu dia memperpanjang daftar dosanya kepada Allah yang sudah banyak dosanya. Ya, jadi akhirnya kalau saya melihat dengan tindakannya menyebar sengaja mempelopori film fitnah tersebut, itu adalah mempersulit kehidupannya di permukaan bumi ini, memperbanyak musuhnya. Akhirnya seluruh umat Islam menjadi musuh dia. Artinya di mana saja dia berada, minimal dia akan mendapat hujatan. Dan bukan tak mustahil kalau mungkin ada orang yang berpandangan ini sudah halal darahnya. Yeah. Bahkan dan nyawanya terancam kan? Yeah. Nah, oleh sebab itu saya pikir orang seperti ini tidak mau belajar dengan kasus Salman Rushdie yang tahun 87-an itu yang mengeluarkan The Satanic Verses, ayat-ayat setan, yang juga akhirnya seperti itu. Dia harus dibela oleh Perancis Inggris dan rumahnya dikawal. Sampai sekarang diberi pengawalan khusus kepadanya. Sampai sekarang. Nah, artinya apa? Bahwasanya kehidupan yang seperti itu akan menyulitkan bagi dia. Dan si, yang menjadi ininya titik utamanya, tidak ada orang ingin film itu menjadi sebuah opini yang baik gitu ya. Bahkan terjadi clash civilization, perbenturan peradaban, memperuncing kecurigaan-kecurigaan yang sudah ada. Tapi bisa jadi saat kejadian seperti ini membawa hikmah umat Islam. Iya. Artinya orang-orang pintar, orang-orang yang tahu akan membaca hal tersebut. Karena banyak sekali terjadinya seperti WTC dulu, orang-orang barat banyak masuk Islam. Nah, bisa saja tidak menutup kemungkinan hal ini karena, iya, karena Allah bisa membalikkan hal tersebut bagaikan membalikkan telapak tangan ini. Betul, kan begitu. Mudah. Artinya kita lihat sejarah seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika membuat sampan itu selalu di ejek dan bahkan diberikan fitnah, bahkan dibuangi kotoran. Tapi kotoran itulah akan ada satu orang dengan kotoran itu dapat menyembuhkan penyakit kulitnya. Ketika itulah berbondong-bondong orang untuk mengambil kotoran itu tadi dan membersihkannya. Dan membersihkannya habis seluruhnya. Jadi sampan itu bersih. Sampan itu bersih. Jadi mudah-mudahan dengan doa kita juga kan begitu. Iya betul Ustaz. Jadi segala sesuatu itu mesti ada hikmahnya. Tinggal bagaimana seorang itu menanggapi atau mencautai atau respon. Dibahasakan dalam Al-Qur'an ini yasmaun alladzina yastajib innama yastajibun alladzina yasmaun begitu. Iya. Artinya jangan kita gara-gara ini mati. Iya. Harus hidup. Harus hidup. Begitulah. Betul betul. Jangan seperti wal maut layaknya orang mati. Hidup, mati. Hidup tapi hatinya mati. Iya. Nah. Itu berbahaya itu Ustaz. Iya. Namun kalau sebab itu saya melihat reaksi umat okay, kita menolak. Tapi tidak perlu kita ledakkan bom sana bom sini. Rugi. Yang rugi siapa ya? Kita juga. Yang paling baik untuk orang seperti ini adalah mencontohkan yang baik untuk dia. Si Wilders, inilah kami. Kami ingin damai. Kami ingin aman. Kami tidak mau merusak kalian. Dan kalian juga jangan merusak agama yang sudah baik ini. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebenarnya inilah yang menjadi tujuan utama bagi kita dalam membedah ayat-ayat Allah ini bersama tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, agar kemudian muncul nilai-nilai iman yang bersemai dalam hati kita, dan kita berharap ini adalah sebuah wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita yakin Islam akan jaya dan mendapatkan kemuliaan dengan takbir Allahu Akbar, dengan tahmid Alhamdulillah, semuanya akan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersatu, mari kita memperkokoh iman dan juga ikut proses pendidikan yang diberikan Allah kepada kita, mengikut agama Islam terbiah ruhiyah, mendidik jiwa kita, mendidik nilai-nilai ibadah kita dalam berjamaah, dalam memperkokoh iman dan ihsan. Demikian dari tim Safril Azhar mengucapkan terima kasih, dan bersama kami Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar, insyaallah akan kita dengar mutiara-mutiara hikmah dari mereka pada episode yang selanjutnya. Saya Hanafi Smith, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.